sultannya, rajanya rusak. Nah, apabila itu baik, baguslah, baguslah. Hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan. Merupakan fardhu ain. Fardhu ain artinya bagi tiap-tiap orang yang beriman, laki-laki, perempuan, fardhu ain mengenali, mengetahui hatinya itu rusak atau baik. Apabila hatinya baik, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah agar selalu baik sampai akhir hayat. Apabila hatinya rusak, maka dia wajib berusaha untuk membaguskan hati itu, untuk menyehatkan hati itu. Karena hanya hati yang selamat, hati yang baik, hati yang sehat yang bisa menjaga kita daripada api neraka nanti di akhirat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin sadid. Di hari kiamat itu tidak berguna harta, tidak berguna anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin sadid dengan hati yang telah hati. Bukan mata, bukan telinga, bukan tubuh, tetapi yang bisa selamat di akhirat nanti orang yang menghadap Allah di qalbun salim dengan hati yang sehat, dengan hati yang damai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap kali kemungkaran, setiap kali kemaksiatan yang terjadi pada diri kita pasti bermula dari hati. Karena hati yang rusak, maka mata pun suka maksiat. Hati yang rusak, telinga suka mendengar maksiat. Hati yang rusak, perut pun diisi dengan maksiat. Jadi kewajiban kita kaum muslimin muslimat untuk menjaga keselamatan, kesehatan hati kita dan mengenali apakah hati kita ini sudah baik atau dalam keadaan sakit, dalam keadaan rusak. Para ulama menjelaskan di dalam banyak kitab-kitab yang merica karam tanda-tanda, gejala-gejala orang yang hatinya itu sudah mulai rusak. Apabila gejala ini ada, berarti kita dalam bahaya. Apabila tanda-tanda ini ada pada diri kita, berarti hati kita ini ada masalah. Kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh para ulama dijelaskan bahwa ada 10 alamat, 10 tanda hati manusia yang rusak itu. Nah, para ulama menjelaskan tinggal kita yang mencocokkan dengan diri kita. Ada berapa penyakit yang ada dalam diri kita? Nah, pertama, orang yang sudah hatinya itu rusak, ini alamatnya. Satu, layan tafiyahu bil ilmi, tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Artinya apa? Ilmu itu masuk kanan keluar kiri. Di pengajian mendengar, mulai ke rumah tadi ingat lagi. Di majlis mendengar, mulai ke rumah. Kalau ada bekasnya lagi. Nah ini satu gejala bahwa hati kita ini ada sesuatu. Kenapa sebabnya? Karena ala ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yahdilil asi, cahaya Allah tidak akan bisa masuk ke dalam hati orang yang maksiat. Nah ini orang yang maksiat, orang yang hatinya sudah rusak, ini ilmu terburuk atau lalu. Nah, waktu di majlis, luar biasa, di pengajian, paham, ini ingat saja. Bisa menangis kadang-kadang mendengar kisah pengajian ini. Tapi sudah balik ke rumah, kami tak berkati. Sampai nyarisan, tetap nyarisan. Langkah tujuh berdusta, tetap tujuh berdusta. Layan tak yang ubil airin. Tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Makanya kita mendengar pengajian itu 10 misalnya atau 5. Kalau mau ambil sebutu-butu, ada bagusnya. Ada hidupnya. Di pengajian kita dapat amalan, ini bagus, ini bagus, ini bagus, 5 macam. Boleh ke rumah, kita amalkan semacam, 4 kaga. Lumayan. Ini di pengajian dapat amalan 5. 5 kaga kita amalkan, 5-5. Nah ini satu tanda bahwa hati kita itu sudah mulai kebersihan. Nah, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, tanda orang yang hatinya sudah mulai kebersihan lagi. Layan tafi'u bisuhbatil ulama wabalahi. Kadang bermanfaat bagi dia, bakawan orang alim, bakawan orang saleh. Bakawannya ini tuan guru. Gimana tuan guru? Akrab. Gimana orang-orang saleh dikawaninya? Gimana ada habib dirasaninya? Tapi kalau puan maka berdusta ketujuh, menutup orang ketujuh, hutang pada pembayaran. Kalau perkara kawan, semuaan kawan itu tuan guru, orang alim, orang saleh. Nah ini gejala juga bahwa hati orang ini ada masalah. Kita duduk dengan seorang ulama, duduk dengan saleh, orang yang saleh. Seorang ulama itu, orang yang saleh itu ada punya cahaya. Ada punya cahaya yang memancar ke dalam jiwa orang yang ada di hadapannya. Walaupun orang saleh ini kada bersuara apa-apa. Itu yang akan dudukan lawan orang saleh, orang yang takwa kepada Allah. Walaupun fikir ini kada bersuara, diam saja. Kita nangisi diri kita. Itu sudah masuk cahaya ke tubuh kita. Berkah sudah masuk ke tubuh kita. Kalau hati kita ini bagus. Nah kalau hati ini rusak, lanjut cahaya itu. Membunuh cahaya. Jangankan sampai orang yang takwa itu memberi nasihat. Jangankan sampai orang yang takwa itu memberikan ceramah kepada, di tangan itu bernajar sebenarnya sudah masuk cahaya itu ke dalam hati pendengar. Kalau memang mendengar ini, orang ini punya hati yang bagus. Nah, kalau hatinya rusak, jangankan di tangan itu diri. Namanya sejumnya, itu ada mampat. Bukan guru sejumnya, itu ada mampat. Apalagi di tangan itu ada. Nah itu gejala juga. Nah, ini hati sudah kada menerima lagi cahaya dari orang-orang saleh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi akhlak manusia itu menular tanpa terasa. Kita berkata duduk lawan orang suka minum arak. Duduk berkata lawan orang minum arak. Pasti juga orang minum arak. Kita berkawan lawan dia. Duduk, berkedudukan lawan dia. Pemandiran lawan dia. Walaupun hanya kena membawa kita minum arak, tapi sudah masuk virus itu ke dalam diri kita. Bila hati kita rusak, kita menjangkit. Menjangkit. Tumbuh kena hati ada kepingin anak mencobain minum arak. Padahal kawan kita ada mulai minum arak. Sebanyak kakinya minum arak. Seluruh maksiat berlaku demikian. Orang yang kakinya riba, kita kawani. Walaupun ini kada mengajak riba, menjangkit. Orang yang kakinya menipu apa? Semua maksiat-maksiat itu pun menularkan kejahatannya kepada kita. Memungkinkan pula kesalihan, ketakwaan, keilmuan seseorang. Itu menularkan. Nah, satu kisah. Kisah ini seorang penuntut ilmu hendak mendatangi gurunya. Mungkin sampai ke rumah gurunya itu beberapa hari di perjalanan ke rumah. Nah, seorang murid ini sampai di tengah jalan malam hari singgah. Ini orang kampung itu menawari semalam di wadahku aja. Aku serangan nanya ke rumah. Murid itu ayo semalam di rumah ini. Siang hari berangkat lagi. Sesudah bermalam di situ, bermalam di rumah tadi berangkat lagi siang hari. Kenapa dalam diri seumurut ini timbul pikiran hingga hendak berzina? Hingga hendak berzina? Jadi memasaknya kan ada orang lain saya kong laki-laki ini. Baru pikiran ini mengerau hendak berzina aja. Sampai ke rumah guru. Lapor lawan guru. Kenapa guru lah? Pikiran itu ya anak bayinya aja. Padahal kada pernah kan itu. Ya guru jam mana kadang ada dari pindah. Nah, tadi kan bermalam 12 orang itu. Di kampung itu. Ini sorangan aja di rumah. Entah orang itu dia mau hitam malam itu orang yang ketujuh bayinya. Nah, hitam malam itu orangnya ketujuh bayinya. Walaupun ini kada mengajak bayinya, tapi hawa nafas yang keluar dari orang itu sudah nafas dia. Masuk ke dalam tubuh kita timbul keinginan untuk berzina. Makanya dalam Islam sangat penting memilih kawan, memilih kawan kepadanya seperti itu. Bukan perkara itu. Nah, maksudnya kalau kita duduk dengan para ulama, duduk dengan orang yang saleh, duduk dengan orang yang takwa, maksudnya hati kita ada keinginan untuk takwa. Tapi kenapa sekian lama duduk dengan orang saleh, hati kita kada ada perubahan, tetap yang suka dunia, suka dunia? Nah, itu berarti hati kita ada masalah, hati kita ada rusak. Nah, ini gejala. Kalau kita sudah kada bisa mengambil manfaat atau dudukan dengan ulama, dengan orang saleh, berarti hati kita itu ada masalah, hati kita ada rusak. Nah, yang kedua itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, la yakhafu wa'idallah minan nar wa ghairiha. Tanda orang yang hatinya rusak itu, dia tidak takut ancaman Allah. Neraka, azab kubur, kan tidak takutkan dalam hatinya. Kan tidak takutkan. Ini seorang ini menggali riba. Seorang menggali satu jam minum arak. Satu jam minum ubat-ubatan. Mendengar ceramah. Barang siapa minum ubat-ubatan, sehingga mabuk, amal ibadahnya 40 hari tidak diterima. Kalau mati-mati kafir. mendengar itu kan juga ya ketakutan-ketakutannya kan jadi takutan sempat lalu aja di dalamnya. Padahal ini hadis Nabi, orang yang minum yang memabukkan baik arak, baik ubat, baik apapun, baik menghirup rumput apa misalnya ini dulu mabuk, orang miskin untuk mabuk udah berdua ada pohon nukar sabu, ada pohon nukar ekstasi. Ini 40 hari ibadah ditolak Allah. Kalau mati, saat dibuasan seperti penyembah berhala. Matinya tuh. Mendengar tuh. Kan tidak takutannya. Tatap di dalamnya. Kenapa sih matinya? Hatinya. Hatinya tidak takut. Hatinya tidak mengalah. Nah, jadi dia, kita ini ada maksiat, mendengar ada neraka, mendengar ada azab Allah. Adanya takutan-takutan itu hati sudah ada selamat, hati kita takut. Yang keempat, layar jiwa Allah minal jannah wa na'imha, dia tidak tertarik dengan surga, dengan jannah mata surga. Allah menyampaikan ayat Quran, ini masuk surga. Bila melaksanakan ini masuk surga, bila melaksanakan ini dapat dijadari. Ada tergiur. Dapat sembahyang ini 2 rakaat lebih baik dari.